Baik, ini yang kita belum dapat pengumpulannya dalam suatu kata. Yaitu selain huruf syiddah dan selain huruf tawassut atau bainiyah. Ya. Yang lima itu lin Umar, dan selain huruf syiddah yang delapan ajid kutin bakat, maka lima ditambah delapan 13, maka sisanya 16 termasuk dari huruf rakhawah, termasuk dari huruf-huruf rakhawah. Tayyib. Adapun tawassut atau bainiyah, pertengahan di antara syiddah dan rakhawah, sehingga tidak mengalir dan juga tidak tertahan suara. Tapi pertengahan. Ketika antum bedakan antara huruf-huruf syiddah dan juga rakhawah, yang satunya habis dengan cepat suara dan yang satunya mengalir suara, maka tawassut bainiyah pertengahan, tidak tertahan dan juga tidak mengalir. Tayyib. Maka perbedaannya, perbedaan antara syiddah dan jahr, karena kita lihat kebanyakan huruf-huruf syiddah adalah huruf-huruf jahr, ya kebanyakannya, sehingga menunjukkan tertahannya suara sekaligus tertahannya udara nafas, ya tertahannya suara dan tertahannya udara nafas. Tetapi kenapa sebagian pula dari huruf hamas masuk ke dalam huruf syiddah, yaitu dua, kaf dengan ta, dia mengalir suara atau mengalir nafas tetapi tidak mengalir suara, ya, mengalir nafas udara tetapi tidak mengalir suara. Tayyib. Maka perbedaannya, yang pertama syiddah terkait dengan tertahannya suara. Ya, syiddah ingat terkait dengan tertahannya suara, tercekat, habis dengan cepat. Ya. Khalaq. Khalaq, cepat penghabisan huruf qaf. Tidak panjang. Adapun jahar terkait dengan nafas, adapun jahar tertahannya nafas, bukan suara. Itu perbedaan yang mendasar, ya, yang harus diingat. Syiddah tertahannya suara, adapun jahar tertahannya nafas ataupun udara. Yang kedua, yang terpenting, tekanan pada makhraj dari huruf syiddah lebih kuat. Ya. Huruf-huruf syiddah, dikarenakan syiddah yaitu kuat secara bahasa, karena lebih kuat tekanannya dan lebih sempurna. Dari delapan huruf syiddah, hampir semua bersifat jahr. Ya. Dari delapan huruf syiddah, hampir semuanya bersifat jahr. Sehingga dua, tertahannya suara dan tertahannya nafas atau udara. Yakni, yaitu hamzah dan semua huruf qalqalah. Hamzah dan semua huruf qalqalah yang lima, ya, sehingga enam. Itu semua dari huruf-huruf jahr, ya. Itu kebanyakannya huruf syiddah adalah huruf jahr, huruf-huruf qalqalah yang lima dan satu ditambah hamzah. Sebaliknya dari huruf, dari 10 huruf hamas, huruf yang diiringi oleh aliran nafas, karena lebih lemah dari sifat rakhawah, tingkatannya lebih lemah sesuai dengan kelompok-kelompok sifat huruf, maka tidak ada yang bersifat syiddah. Tidak ada yang bersifat syiddah kecuali dua, yaitu kaf dan ta. Tidak semuanya masuk, karena telah kalah dengan rakhawah sendiri, apalagi dengan syiddah, di mana kedua huruf ini terucap dengan menahan suara dengan memperkuat tekanan pada makhraj. Ya. Kedua huruf ini relatif kuat tekanannya pada makhraj, sehingga tertahan suaranya. Adapun nafasnya mengalir. Kemudian mengalir nafas, kuatnya tekanannya kepada makhrajnya ini tidak sekuat huruf jahr. Ya, sehingga karena di bawah huruf jahr, penyempurnanya dengan aliran nafas, bukan dengan suara. Kemudian mengalir nafas setelah terlepasnya lisan dari langit-langit. Setelah selesai sandarannya kepada makhrajnya, maka yang keluar adalah nafas, bukan suara. Seperti kaf, bak. Ya. Setelah dia bersandar kepada makhrajnya, kemudian berjauhannya antara lisan dengan langit-langit, maka yang keluar adalah nafas, bak, bukan suara, bukan bak, tapi bak nafasnya. Demikian pula ta, setelah dia bersandar kepada makhrajnya, maka yang keluar adalah nafas, bat, fat. Ya, yang keluar adalah nafasnya setelah bersandar kepada makhrajnya, bukan suaranya. Bat, bagaimana suaranya? Tidak ada, tapi suaranya berhenti dan yang keluar nafas. Bat, bagaimana kaf berhenti? Bak, yang keluar adalah nafas, nafasnya. Itu dua huruf. Adapun yang lainnya dari huruf hamas, ya, dia termasuk pada huruf rakhwah yang mengalir suara. Seperti fa, fa double, ya. Sisa dari kaf dan ta, maka mengalir nafas dan suara. Cuman kaf dan ta saja yang dia mengalir nafas tetapi tertahan suara. Mengalir nafas dan tertahan suara. Adapun selain kaf dan ta dari huruf-huruf syiddah, maka tertahan suara dan tertahan nafas. Sekarang huruf-huruf hamas, di sana mengalir nafas tetapi tidak mengalir suara. Sisa dari kaf dan ta, seperti fa, baf, dua-duanya antara suara dengan nafas. Tidak selesai suara fa, bab. Tidak. Ya. Kalau selesai maka kita akan dengar bunyinya bab. Tapi dia apa? Double suara dengan nafas. Bab. Demikian pula sin, double antara suara dengan nafas. Maka jika sin itu tertahan suara saja, maka akan kita dengar bas, bas dengan cepat. Tapi yang ada bas, yang ada bas suara dengan nafas. Demikian pula sisanya, ha, ya, al-muhim selain kaf dan ta, maka akan dua mengalir suara dengan nafas, karena tidak bisa berhenti secara cepat. Tidak akan bisa berhenti secara cepat. Taib, tisha, bash. Ya, bagaimana untuk kita cepatkan berakhirnya? Toso, bas, ribas, taib, dan yang lainnya. Bisa difahami? Sehingga dengan demikian dari huruf-huruf ada yang mengalir suara dan mengalir nafas. Huruf apa namanya yang mengalir suara dan mengalir nafas? Hah? Huruf apa? Huruf hamas dan rakhwah. Hamas dan rakhwah. yang mengalir nafasul udara. Karena tidak bisa kita katakan secara mutlak yang mengalir udara dan suara huruf rakhwah, tidak. Ya. Karena di sana ada huruf-huruf jahr. Ya, sehingga yang mengalir udara dan suara adalah huruf-huruf hamas dan juga huruf-huruf rakhwah. Kemudian yang mengalir nafas tidak mengalir udara, huruf apa? Ini butuh kejelian. Kalau hafal huruf-hurufnya tadi, mengalir udara itu nafas, tapi tidak mengalir suara, huruf apa? Ulangan ini. Ternyata rumit juga. Sebagian huruf hamas itu kaf dengan ta. Iya. Mengalir udara, nafas, tapi tidak mengalir suara. Yang ketiga, mengalir nafas, mengalir udara. Mengalir nafas atau udara atau, dan juga mengalir suara. Huruf apa? Hah? Huruf huruf rakhwah dan huruf apa? Apa soalnya tadi? Mengalir suara, mengalir nafas. Suara dah ini yang pertama tadi. Ya. Berarti tertahan suara atau mengalir suara, tertahan nafas. Huruf apa? Tertahan nafasnya, tapi mengalir suara. Huruf? Huruf jahar dan huruf rakhwah. Ya. Baik. Insyaallah nanti kita simpulkan beberapa kesimpulan-kesimpulan ini. Wallahu taala alam bisawab. Subhanallahi wa bihamdihi. Astaghfiruka wa atubu ilaik.